Faslun fi hukmi tariki sholat. Fasal menjelaskan tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat. Wa tariku sholatil ma'hudati as-sadiqati bi ihdal khamsi ala dorbain. Seorang yang meninggalkan sholat fardu. Seorang yang meninggalkan sholat fardu. Sholat fardu tentunya sholat lima waktu ya. Sholat lima waktu dalam sehari semalam. Orang itu memiliki dua jenis. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu terbagi menjadi dua jenis atau dua bagian. Ahaduhuma ayatrukaha wahwa mukallafun ghairu muqtaqidin liwujubiha fahukmuhu aitariki laha hukmul murtaddi wasabaqa qariban bayanu hukmi. Bagian yang pertama atau jenis yang pertama, seorang yang meninggalkan sholat dan dia mukallaf. Mukallaf artinya sudah balik ya, berakal dan balik. Dan dia meninggalkannya karena tidak meyakini kewajiban sholat. Jadi meninggalkan sholat, tidak melakukan sholat karena dia meyakini bahwa sholat tidak wajib. Maka hukum orang yang seperti ini hukumnya sama dengan hukum murtad ya. Hukumnya sama dengan hukum murtad yang sudah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, yaitu dia diperintahkan untuk bertaubat. Jadi hukum murtad adalah dia diperintahkan untuk bertaubat, untuk kembali beragama Islam. Kemudian setelah itu dia bila mau bertaubat maka hukumannya gugur. Tapi kalau dia tidak mau bertaubat maka dia dibunuh ya, dieksekusi hukuman mati. Dan setelah dibunuh tidak dimandikan, tidak juga disolati dan dikubur di selain pemakaman orang Islam. Wasani ayat rukah kaslan hatta yahruja waktuha hala kaunihi mu'taqi dan liwujubi fayustatabu. Bagian atau jenis yang kedua adalah seorang yang meninggalkan sholat dikarenakan malas ya, dikarenakan dia malas sehingga waktu sholatnya keluar dia masih belum melakukan. Kemalasan itu adalah sebab dia tidak melakukan sholat. Artinya dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib, namun akibat dia malas, karena dia malas dia tidak melakukannya. Orang yang demikian maka dia diharuskan untuk bertaubat. Bertaubat artinya menyesali perbuatannya dan dia melaksanakan sholat. Fa'in taba wa sholla wahwa tafsirun li taubah wa illa ay wa illam yatub kutila haddan la kufron. Bila dia mau bertobat dan mengganti sholatnya, maka dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Akan tetapi bila dia tidak mau bertobat, maka dia dibunuh ya. Jadi hukumnya sama sebenarnya. Hukumannya bagi orang yang meyakini kewajiban sholat dan tidak meyakini, hukumannya sama, yaitu sama-sama dia dibunuh di hukuman mati ya, hukuman mati. Yang membedakan adalah statusnya. Statusnya apakah dia mati dalam agama Islam atau tidak. Jadi yang menjadi perbedaan antara jenis pertama dan kedua ini adalah setelah kematiannya. Jadi bagian kedua ini dia dibunuh, dia mendapatkan hukuman mati bukan karena dia kafir, tetapi karena had ya, karena hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat. Wa kana hukmuhu hukmal muslimin. Ini nasab mestinya ya, khobar dari kana. Wa kana hukmuhu hukmal muslimina fid daf'i fi maqabirihim. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa hukum seorang yang mati dikarenakan mendapatkan hukuman meninggalkan sholat, hukum jenazahnya ini tetap hukum orang Islam. Jadi dalam hal memakamkan di pemakaman orang Islam, dia masih termasuk Islam. Wala yutmasu qabruhu. Tetapi makam atau kuburannya itu tidak boleh diberi gundukan ya, harus diratakan. Tidak, maksudnya tidak di tidak diratakan, tidak dihilangkan maksudnya ya. Artinya disamakan dengan yang lain. Walahu hukmul muslimina aidan fil ghusli wat takfini wassalati alaihi wallahu a'lam. Jadi dalam keharusan-keharusan kepada jenazah Islam itu semuanya dilakukan kepadanya. baik memandikannya, mengkafani dan mensolatinya. Jadi hukumnya walaupun dia mendapatkan hukuman mati, tetapi jenazahnya masih jenazah Islam. Alhamdulillah sudah sampai kitab jihad, akan kita teruskan di video selanjutnya.